Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa langsung aja ya. Perhatikan nih. Orang-orang sekarang banyak dibiarkan oleh Allah dalam mencari rezeki dan mengurus urusan hidupnya, bahkan tidak sedikit di antara orang-orang yang ditinggal oleh Allah. Apakah saudara termasuk yang seperti ini? Orang-orang sekarang banyak dibiarkan oleh Allah dalam mencari rezeki dan dibiarkan oleh Allah mengurus urusan hidupnya tanpa bantuan Allah. Bahkan tidak sedikit di antara orang-orang tersebut yang ditinggal oleh Allah. Saya berdoa mudah-mudahan saudara tidak termasuk orang yang seperti ini, melainkan orang-orang yang senantiasa Allah itu ikut campur, Allah nolongin gitu. Baru anak ngucap nih, anak baru ngucap, "Mah, besok tuh saya disuruh beli LKS sama guru." Pintu udah ada yang ngucap. Ada yang ngucap salam nih. "Assalamualaikum Bu Neneng," gitu. "Salam. Bentar ya. Nak, sebentar ya, Nak. Apa tadi?" "Beli LKS, Bu." Dia nemuin kamu. "Iya, assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ada apa ya?" "Ini, Po. Minta tolong dijahitin dong baju buat 2 setel. Dipakai Sabtu besok. Bisa enggak ya?" "Oh, bisa, bisa. Ukur nih. Ukur. Berapa duit?" "Ya, ongkos jahitnya aja kira-kira 1 setel 100 dah." "Ya udah, saya bayar di muka ya. 200.000. Itu bukan peristiwa biasa, saudara. Saya ulangi. Orang-orang sekarang banyak dibiarkan oleh Allah dalam mencari rezeki dan mengurus urusan hidupnya tanpa dibantu oleh Allah, tanpa Allah terlibat, tanpa Allah ikut campur. Dan bahkan tidak sedikit di antara orang-orang yang ditinggal oleh Allah. Saya kasih ilustrasi. Ada anak datang ke emaknya. Cium tangan kan. "Mak, mudah-mudahan emak lagi seneng nih hatinya." "Oh iya, emak lagi seneng, alhamdulillah." "Ada apa ya?" "Suruh beli buku LKS sama sekolah." "Belum ngucap gak ada nih. Belum ngucap gak ada, belum tarik napas." Kan ada orang-orang begitu begitu dapat kebutuhan, begini dulu nih. Kayaknya udah capek banget. Belum ngucap napas nih, narik napas, ada salam. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum, Bu Neneng." Yang ngucap nih. "Waalaikumsalam." "Nak, sebentar ya, tadi beli apa dah?" "LKS." "Bentar ya." "Ada apa ya, Bu?" "Ini nih, mau nyuruh jahit. Kita mau pakai Sabtu yang akan datang, minggu yang akan datang." "Berapa setel?" "2 setel. "Bisa, insya Allah." "Masuk dulu, diukurin." Diukur, sat, jadi. "Berapa duit?" "Ya, ongkosnya aja 100.000 lah, 1 setel. "Ya sudah, saya bayar di muka ya, 200. Ini bukan peristiwa biasa. Perhatikan yang satu lagi. Ini ikan sepat. Ya ikan sepat deh, ikan mas deh, enak ya, emas. Digoreng ikan mas nih, 5 ikan untuk 3 anak dan 2 istri. 3 anak dan 1 istri sama suami, 5. Om Mirza mah udah marah-marah aja, canda. Usah jangan bercanda begitu. Iya. Buat 5 orang keluarga, 3 orang anak, 1 orang istri sama suami. Udah nih rapin nih si istri masak nih, 5. Udah dihidangin. Oke. Udah kemudian nasi juga ditaruhin sama sambelnya, sama kobokannya, sama semuanya. Begitu dihidangin, kucing nih. Pewet. Dang. 5 disikat bos sama kucing. Ini bukan peristiwa biasa loh. Ini bukan peristiwa biasa. Ente harus mikir tuh, kenapa jadi begini ya? Atau proyek udah tinggal gol doang nih, tinggal gol. Tiba-tiba kesalip, sat. Lewat. Rumah udah ada pembelinya, kita udah prospek kurang lebih sebulan. Udah mau dibayar. Bininya bilang, "Pak, kayaknya enggak jadi dijual ini." Anak-anak pada enggak setuju. Ya Allah, udah di prospek, udah segala macam. Itu juga bukan peristiwa biasa, kenapa? Campur tangan Allah sangatlah berpengaruh. Kalau saudara semua sudah dibiarkan oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah, dibiarkan mengatur urusannya sendiri, apalagi sampai ditinggal, saya berani memastikan hidup saudara pasti akan susah. Kenapa saudara dibiarkan? Allah tidak mau tahu. Dan Allah kemudian meninggalkan saudara, bisa jadi karena saudara sedikit sekali mengerjakan amalan-amalan sunnah. Kembalilah saudara, kembalilah, banyakin amalan-amalan sunnah. Udahlah, dunia kejar kira-kira seporsinya dia saja. Sebab kalau saudara tidak mengejar dunia seporsinya dia, maka akan banyak memakan waktu saudara bersama Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Baik, saudara, yang saya bicarakan ini bukanlah sesuatu yang jauh, tapi dia sesuatu yang dekat. Saudara subhanallah sudah mengalami sendiri betapa berat mencari rezeki. Betapa berat mencari penghidupan. Kudu kesana, kudu sini, kudu banting tulang, keras keringat. Hasilnya ternyata masya Allah, tidaklah mengembirakan, mengecewakan bahkan. Di luar itu semua urusannya takdir. Di luar semua itu udah emang jatuhnya segitu. Di luar semua itu ya mau diapain lagi? Emang adanya segini. Di luar itu kita bolehlah koreksi. Saat ini coba, pengusaha dan pekerja ramai-ramai meninggalkan masjid. Tidak lagi sholat berjamaah. Kira-kira yang punya rezeki bakal demen gak? Yang punya rezeki tuh gak demen sama sekali. Itu di luar orang nyari apa? Nyari rezeki. Rezeki siapa? Rezeki aku gak tahu. Kenapa dia gak sholat di masjid? Kenapa dia tidak berjamaah? Sedikit sekali waktu bersama Allah. Kalau yang namanya rapat, lengkap banget pakaian. Pakai jas, pakai dasi. Terbalik nih cara ngomongnya. Pakai jas, pakai dasi. Ya. Ulangi ya. Pakai jas, pakai dasi. Ah, itu baru benar. Terus, kaos kaki, sepatu, mengkilap, giliran menghadap Allah. Begini nih. Nih, menghadap Allah begini nih. Allah lihat tuh. Gitu ya. Kalau ngadap manusia, rapi ya. Kalau ngadap aku begitu ya. Iyalah. Tungguin sama Allah. Tungguin aja. Celana juga lupa, kelinting cuma sebelah. Kan habis wudu tuh. Mending lintingannya rapi, lintingannya begini nih. Yang satu turun, satu begini. Mau kena bau sejadah begitu kita cium. Ente bakal ditinggal sama Allah kalau gitu. Jangan dong. Kalau ente kuli nih, bawa kain, bawa ganti baju koko. Coba rasain dah, rasain. Begitu mau sholat, ente basahin itu anduk kecil, ente lap muka, lap badan. Kalau nggak ada tempat buat mandi nih, ya, ente sopir taksi, sopir bajaj segala macam, kenek, kondektur, pokoknya orang kecil lah yang dihitung sama orang, itu orang kecil. Coba saudara lihat, begitu maju sholat pakai baju koko, Allah ngelihat siapa tuh dia? Dia kuli bangunan, ya Rob. Coba intip apa permintaannya, diminta. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya kuliah yang tinggi, biar dia jangan jadi kuli seperti saya. Bilang sama dia, kabulin, kabul. Tapi kita nggak gitu, sama Allah nggak gitu, sama orang nggak berani begini. Tapi sama Allah, buset, masya Allah. Depan Allah begitu. Salat sih, Allah. Ada nyamuk nempel set. Kalau lagi rapat sama bos nggak berani tuh, nggak berani tuh. Lagi ngobrol sama gubernur nggak berani tuh. Batuknya aja begini batuknya. tapi giliran di masjid. Aduh, malu dong sama Allah, malu. Kalau ente begitu, pantaslah dibiarkan oleh Allah, ditinggal, rizkinya didikitin. Kenapa? Karena nggak ada pedulinya sama Allah. Zaman dulu hidup tidak serba cepat ya, tapi orang kebutuhannya dipenuhi sama Allah. Nggak ada obat ini obat itu, tapi sawah bener gitu, kebun bener. Sekarang obat semua ada, satu yang nggak dikasih sama Allah apa? Air. Hujan nggak dikasih, gimana tuh? Semua ada nih, tanah ada, modal ada, obat ada, semua ada, tapi satu nggak dibagi sama Allah, air nggak bisa juga. Termasuk apa yang menjadi kebiasaan orang-orang zaman dulu yang hari ini kita akan pelajari, apa? Yatanaffaluna, ya, yatanaffaluna ma bainal maghribi wal isya'i. Mereka melakukan ibadah-ibadah sunnah menunggu datangnya isya dari maghrib. Udah gak bisa tuh ente tuh yang pada kerja. Makanya juga dikunci sama Allah duitnya 1 juta setebulan. 2 juta ditaker sama Allah. Saya terpaksa harus mengatakan seperti itu. Ustadz, kita nih kerja susah. Luangin dong waktunya. Gimana kayak caranya? Ustadz, Anda menyakitkan hati kami nih yang pada kerja. Kerja kan juga ibadah. Ya sih, tapi coba aja mikir. Ya paling enggak pas libur lah. Pas libur kejar maghrib sama isya duduk. Kanu ya tanaffaluna ma bainal maghrib wal isya'i. Melakukan amalan-amalan sunnah di antara maghrib dan isya. Atau kalaupun Anda bekerja kan juga enggak ada masalah. 4:30 keluar kantor. Pas maghrib sholat dong. Iya kan? Sholat maghrib nih. Sholat maghrib. Supaya dihitung sama Allah. Tetap menunggu datangnya isya. Hadirkan hati. Hati hadir. Untuk bisa tetap dalam kerangka menyambut datangnya isya. Contoh. Begitu habis sholat maghrib, sholat sunnah. Kan jalan tuh. Sepanjang jalan kita sholawat. Kita ngeliat waktu. Jam 7 nih. Isya kira-kira begitu. Begitu jam 7 kurang. Masuk lagi masjid. Masuk nih. Ya tanaffalu nama bainal maghribi wal isya. Jangan sampai kosong hati kita. An Hudzaifah qala ataitu nabiyya fa sallaitu ma'ahu al maghrib fa shalla ila al isya'i. Dari Hudzaifah dia berkata, aku mendatangi Nabi lalu aku salat bersamanya pada salat maghrib dan kami terus salat sampai isya. Nanti kita akan lanjutkan setelah berikut ini. Silakan. Kehidupan kita sekarang dan banyak lagi orang itu dimakan waktu. Kenapa? Karena dia tidak mengatur waktu. Kalau dia tidak mau dimakan waktu, dia harus ngatur waktu. Saya bukan sedang menyinggung saudara-saudara semua yang kerja, lalu maghrib sampai isya di jalanan. Tapi sekarang saudara jadi tahu. Kenapa saudara gitu loh, buat bayar kontrakan aja, masya Allah kudu berdua sama istri. Untuk ngempanin istri makan, anak makan, ente mesti lembur segala macam. Ente jadi tahu sekarang, apa fasal itu. Ibadah 4 rokat sebelum dan sesudah, gak bisa. 4 rokat sebelum asar, gak bisa. Maghrib sama isya, gak bisa. Habis di jalanan. Begitu saatnya saudara bisa, umur saudara udah 65. Sholat udah susah. Masih muda atur waktu, ntar Allah kasih. Subhanallah, ada cerita kok. Ada salah satu potter cerita ya, di salah satu mall yang itu loh, apa, yang jual-jual peralatan rumah tangga apa segala macam itu ya. Saya sambil milih-milih barang, lewat nih dia. Saya panggil, mas, udah sholat belum? Belum Ustaz. Belum. Jam berapa ini? 4:30 Ustaz. Salat susah Ustaz, di sini kita nggak ada waktu buat kerja. Wah, ntar ente 5 tahun ke depan begini juga, 10 tahun ke depan begini juga, 15 tahun ke depan begini juga. Fight, bilang sama bos, saya mesti sholat berjamaah, masa nggak boleh? What? Dia bilang, langsung dipecat. Begitu bilang, langsung dipecat. Terus pembisa bilang saya jahat tuh. Tuh Ustaz, jadi dipecat tuh. Enggak, saya malah baik. Begitu dipecat, bininya bilang, eh kita buka warung aja. Buka warung. Hasil buka warung sama dia kerja waktu jadi porter, pengangkut barang, lebih gede warung. Merdeka lah. Saya sedang tidak membuat saudara harus berhenti. Enggak, ngatur waktu. Pulang jam 4, jam 4:30, saudara masih bisa sebenarnya maghriban. Yang nggak bisa bikin saudara itu maghriban kan saudara bercanda-canda di jalanan. Ngongko-ngongko dulu sama teman, sama segala macam. Akhirnya saudara tiba di rumah udah capek. Padahal kalau saudara disiplin, kerja langsung aja pulang. Begitu maghrib, belum nyampe rumah, sholat bentar. Sholat sunnah ba'diyah, pergi keluar masjid. Alhamdulillah, motor hilang. Ustadz Yusuf nih. Kenapa gue jadi salahin? Gara-gara gue sholat maghrib nih. Motor gue hilang. Ya serahkan sama Allah lah. Ente gak sholat maghrib, gue hilang mau hilang aja. Penuhin ini maghrib. Ini kita lagi bicara hadis tentang Rasulullah pengen antara maghrib sama isya kita tuh ibadah. Nah ibadah kan banyak. Ente nyetir mobil, habis sholat maghrib nyetir mobil sampai isya. Antara maghrib ke isya ente zikir, ibadah juga namanya. Tapi yang terjadi kan enggak. Ibu-ibu abis sholat nonton TV. Maghrib sama isya kok nonton TV. Ibadah loh. Saya waktu kecil, alhamdulillah, benar-benar maghrib sama isya di masjid, di masjid, di masjid, di masjid sampai isya. Saya punya teman dua, Daniel, Alwi, terus saya. Kami ini bahkan janjian lomba. Siapa yang paling tahan ada di masjid. Jadi siapa yang duluan pulang dia kalah. Alhamdulillah sampai kami bertiga digendong, masjidnya mau dikunci. Karena enggak ada yang mau pulang duluan. Para santri Darul Quran, subhanallah, maghrib isya di masjid. Kalau mereka istiqomah begini, maghrib isya di masjid, kan kalau santri Darul Quran antara maghrib isya itu dia ngaji. Dia lakukan itu 3 tahun, 6 tahun, itu yang menjadi tiket mereka ke Madinah, ke Mesir. Ya, yeah. Ke UGM, ke UI, ke ITB, ke Unsri, kemana aja mereka mau melangkah. Tiketnya antara maghrib sama isya. Saudara punya warung, maghrib sama isya kunci, cegrek. Kalau emang ada yang jaga, bilang yang jaga, kamu habis sholat maghrib buka. Menjelang isya tutup. Isya buka lagi, lihat, hasilnya lihat. Walaupun pembeli ente itu dikit, tapi sesungguhnya duitnya jadi berkah. Kenapa? Karena Allah terlibat. Maka jadilah orang sebaliknya. Apa orang sebaliknya? Jadilah orang-orang yang oleh Allah dibantu, diurus dalam mencari rizki dan mengurus urusan. Dan jadilah orang-orang yang senantiasa ditemani Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara lagi jalan dipepet nih, sadang. Kedua dipepet, ternyata malingnya nih perampok jalanan bawa pistol. Lagi begini lewat mobil polisi di belakang, turun bekuk, pepet, ceng. Saudara pikir itu juga peristiwa biasa? Bukan, belum tentu polisi itu. Kenapa begitu? Ternyata orang ini ahli sholat malam, ahli sholat berjamaah. Dia dari maghrib sampai isya dia penuhi. Doakan pemirsa, saya bisa menjadi Yusuf Mansur yang menjalankan semua apa yang saya juga sampaikan kepada saudara semua. Sampai ketemu lagi, insya Allah kita akan belajar dari sudut-sudut dari Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.